Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang memudahkan kita kembali berkumpul di masjid ini melanjutkan pembahasan tentang fikih, tentang al-wudu. Telah kita sampai pada pembahasan-pembahasan. Pada pertemuan kita kali ini akan kami sampaikan tentang dalil-dalil keutamaan berwudu. Amalan wudu memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah annahu yu'tabaru nisful iman. Wudu dalam hal ini lebih umum bersuci, karena bagian dari bersuci adalah apa? Wudu. Itu adalah setengah dari bagian keimanan. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tahuru syatrul iman." At-tahur syatrul iman. Tuhur, yakni bersuci. Bersuci itu adalah setengah dari iman. Hadis yang biasa didengar, an-nadhafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Lihat ini lemah, tidak boleh dipakai. Yang benar adalah hadis at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah, bukan hanya sebagian. Kenapa demikian? Karena agama kita terdiri dari dua hal. Adanya at-tasfiyah dan adanya at-tarbiyah. Apa itu tasfiyah dan apa itu tarbiyah? Tasfiyah adalah usaha membersihkan diri dari segala kemungkaran. Karena kemungkaran itu ada dua. Atau najasat itu ada dua. Najasat, najis, najis itu ada dua. Najis yang pertama, najis yang tidak nampak oleh mata. Najis seperti kesyirikan, keyakinan kepada dukun, keyakinan kepada perbintangan, itu najis. Najis yang tidak nampak, najis maknawi namanya. Yang kedua, najis hisi, najis yang ada bentuknya. Kotoran manusia, air kencing manusia, contohnya sperma, darah haid, itu juga najis. Nah, agama kita satu sisi membersihkan. Membersihkan seorang manusia dari segala hal yang melanggar syariat, yang menyelisih syariat, dibersihkan. 50% syariat kita dalam bentuk at-tasfiyah, pembersihan. Yang kedua, 50% berikutnya adalah tarbiyah, pendidikan, pengajaran, berakidah yang baik, berkeyakinan yang baik, akhlakul karimah yang baik, pengajaran untuk amal saleh dan seterusnya. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan At-tuhuru dengan ta di dhamma. At-tuhuru bersuci itu adalah setengah dari iman. Karena memang yang setengahnya adalah at-tarbiyah. Yang setengahnya lagi adalah at-tasfiyah atau at-tuhur bersuci. Nah, wudu itu bagian dari usaha kita mensucikan diri kita dari najasah al-hissiyah, dari najis-najis yang nampak atau dari hadas, ya, dari hadas-hadas yang ada, sehingga bagian dari iman adalah berwudu. Ini keutamaan. Mengapa antum tidak berani? Mengapa kita tidak berani sholat tanpa wudu? Ada yang berani? Enggak ada. Itu aturan agama. Karena berwudu itu bagian dari syarat rukun sholat. Lebih dari itu, kita terdidik untuk tunduk dalam urusan agama. Agama mengharuskan wudu bagi orang yang ingin sholat tatkala dia terkena hadas. Maka bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berwudu. Itu bentuk tundukan. Sebenarnya bisa saja kita langsung masuk dalam masjid, Allah Akbar sampai salam selesai, ulang lagi wudu orang lain, wuduan tetap mengapa? Bisa tidak apa? Bisa, tapi kita tidak berani. Mengapa tidak berani? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk sholat tanpa wudu. Itu penghinaan kepada Islam. Sholat dengan sengaja-sengaja tanpa wudu itu tingkatannya bukannya dilihat dari sisi itu sebagai dosa besar, tidak. Tapi tingkatannya itu dilihat dari sisi penghinaan dia terhadap syariat. Seperti apa hukumnya orang sholat dengan telanjang? Ini penentangan. Ngawurin ya ikhoms. Nah, ini bentuknya adalah kekufuran. Faedah yang berikutnya, wudu adalah amalan yang menghapus dosa-dosa kecil. Yukafiru sagairu dzunub. Menghapus dosa-dosa kecil. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a al-'abd al-muslim aw al-mu'min. Apabila ada seorang hamba yang muslim atau hamba yang mukmin, faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu qati'atin nadhara ilaiha ma'a qatratil ma'. Seorang hamba apabila dia membasuh wajahnya dengan air wudu, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya bersamaan dengan tetesan air wudu itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, au ma'a akhiri qatril ma', atau dengan tetesan-tetesan terakhir dari air wudu tersebut. Karena itu beberapa para ulama mereka menyebutkan dengan dasar dalil ini, orang yang berwudu biarkan saja basah, tidak perlu engkau mengusap dengan handuk atau dengan yang lainnya, karena terdapat dalil tetesan yang terakhir. Nah, walaupun tidak ada dalil yang melarangnya, sebagian ulama mengatakan boleh saja karena tidak ada larangan. Cuma dengan adanya keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, beberapa ulama memberikan dorongan untuk tidak diusap sehingga dia mengering sendiri. Sebagaimana Nabi menyebutkan tetesan-tetesan air wudu dari anggota wudu kita, dengan sebab itu Allah hapus dosa-dosa kita. Nah, yang berikutnya, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَشَدْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Apabila seorang hamba tersebut membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa-dosa yang dia lakukan dengan kedua tangannya bersamaan dengan tetesan air wudu atau tetesan yang terakhir-terakhir dari air wudu itu. Yang berikutnya, faida ghasala rijlai harajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila seorang hamba mengusap kedua kaki, membasuh kedua kakinya dengan air wudu, maka keluarlah semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya tatkala kakinya itu melangkahkan ke tempat-tempat maksiat untuk digunakan bermaksiat. Akan keluarlah dosa-dosa itu bersamaan dengan air wudu atau dengan tetesan air wudu yang terakhir-terakhir. Di sini Nabi menyebutkan di akhir hadis sebuah kalimat yang sangat menggiurkan sekali. Beliau sama-sama mengatakan hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Orang yang berwudu itu selesai dari wudu, maka keluarlah dia menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa-dosanya. Masya Allah, itu amalan apa? Wudu. Yang kita walhamdulillah setiap hari kita berwudu. Alhamdulillah. Sangat menyenangkan sekali. Alhamdulillah, nikmat menjadi seorang muslim sangat nikmat. Apalagi mengenal tentang ilmu, bisa beramal dengan ilmu yang kita belajar. Yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya. Hadis Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, mengatakan anna Nabi alaihi salatu wasallam qala man tawaddaa hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, seperti beliau berwudu. Karena itu ini mengisyaratkan apa? Wudu itu harus dipelajari ilmunya agar kita bisa berwudu semisal wudunya Nabi. Kadangkala orang berwudu tanpa ilmu hanya ikut-ikutan saja, seperti mengusap wajah, dia tidak mengerti batasan wajah. Mengusap rambut, aras, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, hanya batu ras saja. Ada gitu tidak, Pak? Ada. Ceprat, ceprat. Ada kalanya karena sini banyak minyaknya, cuma sini tok dibasahi. Ini bagaimana fikihnya? Kok kenapa enggak sini, Mas? Oh iya, ini ada minyaknya mahal. Eman-eman, sini aja lah. Aduh, orang ini wudunya ngawur. Kenapa? Tambah ilmu. Padahal Nabi menyebutkan man tawaddaa hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini yang beliau contohkan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kalau demikian, perhatikan wudu. Jangan awur. Semangat dalam berwudu. Hati-hati. Sempurnakan segala rukun-rukunnya. Mana saja yang harus dibasuh, bagaimana cara membasuhnya. Perhatikan juga sunnah-sunnah dalam wudu, maka engkau akan mendapatkan keutamaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilah. Dan sholat dia, sholat setelah wudu. Demikian pula, wa masyuhu, dan langkah kakinya dia menuju ke masjid. Itu sebagai bentuk ibadah sunnah. Sudah pernah kami sampaikan, langkah kaki yang terhitung sebagai amal ibadah, satu kali langkah dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat. Itu tak kelas sudah wudu terlebih dahulu. Kalau belum, maka tidak menyebabkan dapatkan pahala. Misal panjenengan, karena pas domisili di sini, ya saya sebut domisili di sini karena dekat. Bagi yang jauh mungkin berat jalan kaki, apalagi dari Mujur Pak jalan kaki. Oh. Sampai sini enggak bisa ngajar, tidur malah Pak. Ya. Yang dekat sini radius berapa bisa jalan kaki? Perhatikan. Wudu terlebih dahulu baru Anda melaksanakan. Itu ditulis pahalanya. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta 'anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah kecuali akan diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Masya Allah, masing-masing kita mendapatkan keutamaan ini jika melakukan hal itu dengan niatan untuk ke masjid, bukan ke yang lainnya, dan wudu terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan dari ini, yakni dimulai dengan wudu, baru kemudian dia berjalan menuju ke masjid sebagai nafilah, amalan sunnah baginya. Yang berikutnya, dalam hadis Utsman, fi hadis Utsman fi sifat wudu Nabi, tatkala Utsman bin Affan meriwayatkan wudunya Nabi. Utsman sahabat yang dekat dengan Nabi, melihat Nabi berwudu berkali-kali. Utsman radhiyallahu an satu hari sembari beliau meriwayatkan wudu, beliau mempraktekkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi di atas. Yakni barang siapa yang dia berwudu seperti ini, dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, man tawadda'a mithla wudu'i hadha. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma fasalla rak'atain, kemudian dia berdiri salat dua rakaat. Dia seorang mengatakan salat ba'da wudu atau syukrul wudu. Yang jelas Nabi menyebutkan rak'atain, salat dua rakaat ba'da wudu, setelah melakukan amalan apa? Wudu. Nah, apa yang akan diraih oleh tatkala seorang melakukan hal itu? Dengan syarat, kata Nabi, la yuhditu fihima nafsahu. Dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri dalam dua rakaat yang dia salat setelah wudu tadi. Maknanya apa? Khusyuk, betul-betul khusyuk. Dia tidak berbicara dengan sendirinya. Kita biasa bicara dengan sendirinya, tanda apa? Bicara itu dengan orang lain. Tapi kadang bicara itu juga dengan diri sendiri. Jenengan jagong baik. Meneng baik. Lagi apa kowe? Oh iya ya. Lagi ngomong. Ngomong dengan siapa? Ngomong dengan diri sendiri. Ngomong, seandainya saya bisa terbang. Wah, kayak Superman. Jangan tak, Superman itu orang gila. Selain dalam di luar itu. Dan ikut-ikutan superhero-nya orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik, orang gila, majnun. Hadirin yang kemuliaan, barang siapa yang dia wudu seperti wudu ini, kemudian dia salat dua rakaat tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Yani khusyuk, menikmati salat. Bagaimana cara khusyuk? Mengikuti bacaan yang diucapkan oleh lisan kita. Itu khusyuk. Karena definisi khusyuk adalah hudur qalbi. Datangnya hati dalam salat. Itulah definisi khusyuk. Apalagi kalau paham maknanya dan kandungan yang diucapkannya. Masya Allah, lebih khusyuk lagi. Saya lagi menyebutkan ini dan itu. Ini doa, ini pujian bagi Allah. Dan yang lainnya. Itu khusyuk namanya. Maka dia akan mendapatkan ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat agama kita sangat pemurah rekonsiliasi. Amalan-amalan yang ringan. Yang bisa kita amalkan tanpa berat. Itu ternyata memiliki manfaat yang besar. Manfaat yang besar. Banyak sekali amalan. Jikalau kita melakukannya itu. Manfaatnya seperti tersebut dalam hadis ini. Diampuni dosanya. Semuanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Kalimat walaupun sebanyak buih di lautan. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalimat hiperbola. Tahu hiperbola apa? Apa kalimat hiperbola? Untuk menunjukkan apa? Penggambaran yang besar begitu apa ya? Buih di lautan berapa jumlahnya? Hah? Ada yang tahu apa? Buih ngerti buih? Umpruk. Membok boten ngerti. Ya. Berapa banyak? Tidak seorang pun tahu. Itu maknanya sebanyak apapun yang mudah. Masya Allah. Amalan yang ringan, yang mudah. Nabi menyebutkan dalam beberapa contoh amalan. Man sabbaha lillah fi dubiri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa dhalika 99 wa qala tamama 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hutta khatayahu walau kana mithlu Zabadil Bahri. Masya Allah. Paham kalimat ini, Pak? Caranya. Terjemahkan. Kita sudah mengamalkan baksiman dilili mengapal. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah pada setiap selesai salat fardu 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu sejumlah 99. Dan dia genapkan menjadi 100. Dan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni, dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Panjenengan sudah mengamalkan jaring, Pak? Sampun, alhamdulillah. Telilem pun apal. Anung pun nate kruning, boten apal. Alhamdulillah. Itu amalan. Contoh lain yang lebih mudah dari itu. Tapi jarang dipraktekkan. Jarang. Belum tentu di masjid ini ada yang mengamalkan. Padahal gampang sekali. Man qala subhanallahi wa bihamdih 100 marrah fi yawmihi. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, maka ghufira lahu khotoyahu walau kana mithlu sabdil bahri. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak biji lautan. Ada yang mengamalkannya, Mas? Ada? Alhamdulillah, berarti saya salah. Alhamdulillah. Maknanya tadi saya hitakan seperti itu. Coba perhatikan ini. Satu amalan ini seringkali luput dari kita. Padahal cuma subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dan itu tidak harus 100 dalam satu waktu. Bisa dicicil. Diansur. Karena kita tukang mencicil. Bisa pagi mungkin di 30, nanti mungkin tambah lagi berapa. Yang penting dalam satu hari bilangannya adalah 100. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Banyak sekali yang memiliki faedah yang sangat besar dan itu mudah untuk kita lakukan. Yang berikutnya masih berbicara tentang wudu. Mengangkat derajat. Wudu itu mengangkat derajat. Disebutkan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Tahukah kalian, aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan yang bisa dengan sebab itu Allah akan hapus dosa-dosamu dan Allah akan mengangkat derajat-derajatmu. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, bahkan ya Rasulullah, kami mau diberitahukan apakah hal itu. Qala isbaghil wudu 'ala al-makarih. Sempurnakan olehmu wudu. Walaupun suasana dalam hal ini engkau mungkin sangat apa, makari itu kalau bahasa itunya membenci. Situasinya engkau membencinya. Jadi tafsirkan oleh para ulama ini dengan situasi yang dingin. Suasana yang dingin yang engkau megang air saja apa? Rasanya begitu. Apakah ada di tempat kita ini? Mungkin tidak. Tempat kita ini panas. Kalau kayak di Dieng sana, di Pakistan sana, masya Allah, megang airnya aja kayak es itu. Yes. Kok berwudu dengan itu? Subuh-subuh lagi bang, masya Allah. Ya. Itu terasa berat. Tapi Nabi malah justru menyebutkan, isbaghil wudu alal makari. Sempurnakan wudu walaupun engkau dalam keadaan terasa berat. Negara Saudi mengalami dua musim yang ekstrim. Panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim. Yang dua-duanya bisa menyebabkan berat. Kalau lagi panas, bisa mimisan. Pecah-pecah kulit muka, bibir, sebagainya. Nah, kalau lagi dingin, juga mimisan. Panas sangat dingin sekali. Nah. Dalam hal ini berwudu, kalau dapat air seperti itu, maka sempurnakan. Sempurnakan wudu. Apa hukumnya berwudu dengan air yang hangat? Boleh. Hal yang boleh, sesuatu yang tidak dilarang. Nabi menyebutkan ucapannya, isbaghil wudu al-makari. Ini diantara amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Sempurnakan wudu walaupun pada dalam keadaan terasa dingin. Wa kathratul ghuta ila al masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ini kaitannya dengan melangkahkan kaki. Ada satu pembahasan khusus tentang hal ini, yamshi wa lam yarkab. Berjalan dan tidak menaiki kendaraan. Baik itu kendaraan hewan ataupun kendaraan yang beroda. Motor, mobil, sepeda. Dulu Nabi menyebutkan kepada Banu Salamah. Banu Salamah ini satu kabilah yang paling jauh tempatnya dari Masjid Nabawi. Menjauh di sana. Mereka berencana satu kabilah itu, betul desa, pindah dari lokasi yang tidak begitu jauh dari Masjid Nabawi. Nabi mendengarkan berita itu. Maka Nabi mendatangi Bani Salamah. Ya Bani Salamah. Diyarukum. Tuktabu asharukum. Diyarukum. Tuktabu asharukum. Atau diyarukum. Wahai Bani Salamah. Tetaplah kalian. Di wilayah kalian ini. Di rumah-rumah kalian ini. Karena langkah kalian, sebelum barakalikum, tuktabu azharukum, langkah kaki kalian ditulis sebagai amal kebaikan. Dulu ada seorang sahabat, rumahnya jauh dari masjid. Kalau siang, sholat apa siang pak? Zuhur atau asar. Kalau asar di kita sudah ya, sejuklah asar, tidak begitu panas. Kalau zuhur mungkin di kita panas. Di Saudi, zuhur ya panas. Sore menyengat. Kayak ditempeleng kalau panas itu. Kipas angin itu banyak. Tapi yo, anginnya juga panas. Pak. Malah kesembur kayak apa? Kayak nampawon. Masya Allah. Itu sana. Nah di sana seperti di kaum muslimin. Ada seorang sahabat yang jauh rumahnya. Terseok-seok kalau berangkat padang pasir. Pernah tinggal di sana kalau di sini. Dalam situasi yang sangat panas. Jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu. Kakimu akan melempuh. Melempuh. Saya sudah pernah di sana 2 tahun. Merasakan kondisi yang sangat ekstrim. Itu betul-betul Masya Allah. Pasirnya itu kayak bara. Gitu. Sehingga kalau mau goreng telur. Nggak usah pakai wajan. Sor pakai itu. Dia mengeras. Karena panas ya. Bentar kalau fikum. Yang menjadi pemaksin kita adalah. Sahabat ini menasihatilah seseorang. Tashtari himaran. Tarkubuhu. Firamdai wa dulma. Kalau engkau beli himar. Yang harga-harga berapa? Ah murah-murah saja. Engkau neki dari rumahmu ke Masjid Nabawi ini bisa mendapati terik yang panas. Kau bisa naik onta itu atau keledai itu. Kamu kan gak kepanasan. Nasihat baik tidak Pak? Ini nasihat dari jiwa yang ingin kebaikan atau ingin kejelekan kepada orang ini. Kebaikan. Engkau juga neki himar itu ketika di tengah malam. Salat maghrib dan isya bahkan mungkin kau masih belajar di Masjid Nabawi sampai malam. Kau naik himar itu, ulang, aman. Sahabat ini tidak mau. Kenapa ya kaum muslimin? Karena keutamaan ini yang kita sedang baca. Nah, aku tidak mau membeli himar untuk membeli himar hal yang mubah boleh saja. Tapi untuk diperlukan seperti ini, tidak. Inni uridu an yuktabali mamsyaya. Wurujui ila baiti au kamqar. Aku tidak akan membeli kendaraan untuk naik. Kemudian berangkat masjid dan pulang dari masjid. Nah, aku ingin ditulis langkah kakiku. Dari masjid, dari rumah ke masjid. Dan dari masjid ke rumah. Masya Allah. Luar biasa ini Pak. Kalau kita, wah lupak motor, bahayalah. Ngirit tenaga, memang bahil. Tidak, kita itu dilema. Dilemanya 2 kesalahan. Seringnya, dan semua kita sih alhamdulillah banyak yang lebih baik daripada yang lainnya. Berarti ada yang buruk? Ada Pak. Siapa yang buruk? Dia ingin mendapatkan pahala melangkahkan kaki. Tapi dia selalu terlambat sholat jamaah. Wonten sing atus niku Pak. Wonten teng mriko-mriko. Enten ngeri kita mboten, mboten beda. Mana yang lebih afdal? Naik motor atau kendaraan atau jalan kaki dalam kasus seperti ini? Syekh Ibnu Taimiyah ditanya tentang hal ini. Saya beritahukan ilmunya, membela antum yang suka terlambat dan naik motor. Memberikan alasan pembenaran, tapi ini sebenarnya salah, Pak. Syekh mengatakan dia naik kendaraan lebih baik mengejar takbiratul ihram dengan imam. Tetapi yang lebih baik lagi, Anda segera kalau mendengarkan azan karena langkahnya agak jauh, maka sudah wudu terlebih dahulu dan berjalan kaki. Supaya mendapatkan langkah jalan kaki tadi menuju ke masjid dan tidak tertinggal dari takbiratul ihram. Yani menjumpai takbiratul ihram. Itu yang paling afdal. Lah kalau kita, alhamdulillah tafaqwa, naik motor sajalah. Daripada terlambat. Kita ini lebih nemen lagi. Ya sudah naik motor, ya masih terlambat. Dapatnya apa, Pak? Ya masih dapat jamaah, betul. Walhamdulillah masih semangat. Inilah, ngelalu banget, Pak. Glendeh, saat bangkit mau. Orang menyang-menyang masjid. Umi ini mereka ngomong, bing, sholat, bing, oh ya kelalen. Ketok-ketok. Kelalen bendina. Hadirin yang makan. Ada orang seperti itu. Ya, kita tidak usah sebut nama. Tapi aneh kita. Kadangkala dia akhirnya terpaksa ya sholat sendirian. Karena apa? Sini sudah salam. Berdasar. Ngapa jenana umat? Alasannya jalan kaki. Kalau jalan kaki terlambat, tidak dibenarkan. Karena mendapati takbiratul ihram itu lebih afdol daripada berbicara masalah pahala jalan kaki. Tapi kalau bisa dua-duanya dipenuhi, itu tentunya yang diinginkan. Bagaimanakah itu? Kita masing-masing tahu jarak rumah masjid berapa lama, berapa langkah. Kalau saya begini terlambat berarti besok lebih awal. Kan seperti itu. Jangan nyalakan imam. Oh imamnya cepat banget. Wah basing kayak ribai. Kadang-kadang imamnya. Memang kadang imamnya kecepatan. Ya kadang. Biasanya 10 menit. Koma dia mungkin baru 5 menit. Koma. Orang kan kelabakan. Jadinya. Imam itu qomat itu di tangan siapa konsumen? Imam. Yani imam yang menentukan qomat. Bukan bunyi tit, bukan. Itu abaikan. Kalau azan boleh. Azan hanya sekedar menunjukkan masuk waktu azan. Itu muadzin berhak. Oh, sudah bunyi, berarti itu sudah jamnya. Azan dia. Imam ada atau tidak ada, dia tidak pedulikan itu. Waktu masuk sholat ada. Ada pun qomat menunggu imam. Imam harus tahu dalam hal ini. Biasanya 15 menit. Ini orang butuh waktu untuk sholat. Oh, tidak. Kasih waktu. Atau kalau disepakati 20 menit dengan jamaah, 20 menit. Antum di sini 20 menit kalau tidak salah ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Gunakan waktu sebaiknya. 20 menit itu qobliyah dan jalan kaki dari rumah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan teledor karena waktu subuh waktu yang sangat pendek antara adzan dengan qomat. Kalau di pondok itu susah 20 menit. Santri bangun jam 3. Mereka sudah bangun ngantri. Muroja'ah, dan yang lain. Apalagi sekarang, subuhnya kan jam 4 lebih berapa? Lebih 4. Masih pagi buta, jam 4. Mereka sudah lama di masjid, sudah muroja'ah dari jam 3:30. Orang komat-komat. Ngenteni pada teka, orang teka-teka. Jadi memberatkan mereka juga kalau kelamaan. Pertengahan maka apalah hasil. Masya Allah Islam itu mengatur. Masing-masing kita tahu tempatnya masing-masing, kapan qobliya subuh dan kapan langkah kakinya dan sebagainya. Hadirin yang kemuliaan, yang berikutnya, berwudu itu adalah sebagai sebab masuk ke dalam jannah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amilin abi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, beritahukan kepada amalan apakah yang paling sering kau lakukan dalam amalan Islam ini. Amalan apa yang paling arja, paling kau sering lakukan, paling kau menjaganya, paling kau arja-arja itu menunjukkan paling sering. Nabi mengatakan kepada Bilal, Masya Allah, ini sebagai dalil Bilal itu arja. Inni sami'tu duffan 'alayka bayna yadayya fil jannah. Aku mendengar suara duf. Duf itu dorongan. Na'alaik, dua rompahmu, dua sandal. Yani apa? Bunyi suara sandal. Siapa yang bisa menirukan suara sandal? Suara sandal itu apa namanya? Ketuplak-ketupluk begitu, Pak. Suara sandalmu, saya sudah mendengarnya. Fil jannah. Apa? Amalan apa itu, wahai Bilal? Bukan amalan bid'ah tentunya, kaum muslimin. Dari sekian banyak amalan, apa yang paling kau sering lakukan, kau menjaganya, kau betul-betul memperhatikannya, apa yang kau lakukan? Faqala, ma amiltu amalan arja indi min ani lam atatawhur tawuran fi sa'atin min laili aw nahar illa salaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalliya. Tidaklah aku melakukan sebuah amalan yang paling sering aku lakukan, wahai Rasul, melainkan aku bersuci, berwudu, yakni di waktu pagi, siang, sore, malam, 24 jam itu selama beliau masih bangun. Aku berwudu, kemudian aku melakukan salat setelah wudu. Apa yang disyariatkan? Kalau pas lagi salat wajib, ya dia wudu nasbat. Atau kalau wudu salat duha, salat duha. Wudu salat apa? Salat. Setelah wudu salat. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Ini menunjukkan faedah di antara faedah wudu adalah sabilul ilal jannah, sebagai jalan menuju ke surga. Nah, ini sudah bunyi. Ini haknya siapa? Muadzin atau imam? Muadzin. Imam tidak, masih ada beberapa hal yang belum kita bacakan. Wudu adalah cahaya nanti di hari kiamat. Cahaya. Wudu sebagai tanda umatnya Nabi nanti di umat kiamat. Orang itu bisa minum dari telaga Nabi dengan sebab tandanya wudu. Masya Allah. Wudu itu melepaskan ikatan-ikatan syaitan yang ada dalam tubuh kita. Ya, itu di antara keutamaan yang dalilnya belum bisa kita bacakan karena sudah. Hadirin yang kemuliaan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami. Bisa difahami insyaAllah hadirin. Dan memberikan semangat bagi kita untuk beramal dalam hal ini adalah ibadah al-wudu. Ada pertanyaan? Jumat depan insyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.